ada yang dapat kami lakukan. Maaf, Anda terkena PHK. Tapi Pak, saya kan punya anak dan istri, Pak. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Cintamu padaku, kau membayarku dengan hidup.